إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معاشر المسلمين هذه جمعة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله jadi akhirnya kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kenikmatan dan karunia senantiasa dilimpahkan kepada kita. Dengan iman dan Islam, dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala telah bimbingkan kepada kita dengan perantara Rasulnya alaihi wasallam. Kesempatan dan umur yang Allah berikan kepada kita. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa kita introspeksi diri kita. Untuk senantiasa kita muhasabah, muraqabah dengan apa yang kita jalani, baik terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, demikian pula terkait dengan hak-hak manusia. Khususnya hak-hak kepada sesama kaum muslimin. Sudah sesuaikah semua itu dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ataukah kita kemudian termasuk dari orang-orang yang diambil dalam berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah baiknya? Jangan melanggar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa kebaikan dan keburukan yang kita jalani kembalinya kepada kita. Man adila zaliman bagi nafsi wa man asa'at alaiha. Barang siapa beramal dengan amalan-amalan yang saleh, maka itu adalah untuk dirinya. Dan siapa yang melakukan sebaliknya berbuat keburukan, maka itu pun juga akan menjadi bencana kepada dirinya. Wa ma rabbuka bi dhallamin lil 'abid. Dan tidaklah Rabbmu itu berbuat aniaya kepada hamba-hambanya. Di ayat yang lain Allah mengatakan inna ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asantum fala. Jika kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kalian berbuat ihsan untuk diri kalian sendiri. Wa in asantum fala. Dan jika kalian berbuat kerusakan, berbuat keburukan, maka itu juga hak bagi jiwa itu untuk mendapatkan akibatnya. Nasehat Allah dalam mana dia? Jangan hendakkan Allah subhanahu wa taala. Mari kita menelaah dengan dua ayat yang agung dan mulia ini. Apa yang kita jalani? Sudahkah kita menjaga dari hal-hal yang itu akan merusak kepada jiwa kita sendiri? Dari hal-hal yang itu akan menggelincirkan kepada jiwa kita sendiri, nasehat Allah SWT. Sementara Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah bumi ini diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Taala dengan perantaraan Rasulnya alaihi salatu wasalam, dengan Islam, dengan syariat agama Allah Subhanahu wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan dunia yang tadinya gelap, menjadikan dunia yang tadinya penuh biadab, menjadikan penuh dengan keberadaan yang tinggi, kesantunan, harkat dan martabat manusia diangkat dan dimuliakan. Terkhusus lagi adalah sesama kaum muslimin, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah berwasiat pada wasiat beliau yang terakhir tatkala beliau berkhutbah di tanggal 10 Dzulhijjah dalam Hajjul Wada. Rasulullah mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa haramakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza." Di syahrikum hadza, di baladikum hadza, ala hal kalab, Allahumma syahad. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan harga diri kalian adalah haram, adalah mulia sampai hari kiamat. Seperti kemuliaan pada hari ini, tanggal 10 Dzulhijjah. Di syahrikum hadza, dan juga kemuliaan bulan kalian ini, bulan Dzulhijjah, termasuk dari Ashhurul Qurum. Di baladikum hadza, seperti kemuliaan negeri kalian yang di tanah suci Makkah. Jangan menyangka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan. Terkait dengan hak-hak agama, terkait dengan hak-hak manusia, lebih lagi hak-hak seorang muslim. Tidak boleh untuk kita mengalirkan darah mereka, memakan harta mereka dengan tanpa hak. Demikian pula menjatuhkan harga diri dan kehormatan mereka. Karena seperti itu akan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bangkrut. Nanti dia berkhianat. Nasehat Allah SWT. Ingat bahwa nanti kita akan datang kepada Allah SWT. Tidak lagi ada yang membela kita. Tidak lagi ada yang mengikuti kita. Tidak lagi ada yang berdoa. Tidak lagi ada yang mendukung kepada kita. Allah SWT ingatkan. In kullu man fis samawati wal ardh illa ati rahman abada. Waqad ahdahum laqad ahdahum wa'adahum adda. Wa kulluhum atihi yawma al-qiyamati farda. Tidaklah ada yang di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, dalam keadaan dia sebagai seorang abda, sebagai seorang hamba. Laqad ahdahum wa'adahum adda. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghitung mereka. Tidak ada kita luput dan tidak ada yang bisa menghindar dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menghindar dari pandangan dan catatan-catatan amal-amal perbuatannya. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Dan semuanya datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan seorang diri. Tidak ada lagi yang membelanya. Tidak ada lagi yang mendukungnya. Tidak ada lagi. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Wa nas'alullaha al-thabata wa al-istiqama. Wa nas'alullaha na'udhu billahi min al-khuzlan. kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai hal yang akan menghinakan kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di era yang katanya penuh dengan kemodernan teknologi yang sangat luar biasa. Pentingnya untuk benar-benar kita berhati-hati. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita dari perkara-perkara yang akan menggelincirkan kepada kita. Tidak hanya dengan lisan kita terucap, ternyata sekarang lebih panjang, lebih luas lagi dengan tulisan-tulisan. Satu tulisan yang kemudian bisa merusak kepada kemurukan, kepada kemurnian dan kemuliaan Islam. Dunia bahaya, bukan di dunia nyata, yang penuh dengan kepengecutan, di mana manusia-manusia tidak bertanggung jawab, yang kemudian berbicara asal pun, nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini jangan menangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kerusakan-kerusakan dari teknologi yang ada sekarang. Memang benar, itu semuanya dalam merupakan wasilah. Manakala kita gunakan untuk hal yang baik, Masya Allah, maka kebaikan itu akan menyebar ke seantero dunia. Namun sebaliknya, kalau yang kita tebarkan sumpah serapah, laknat dan yang tulisannya Nasrullah SAW keluar dari seorang muslim. Jangan menangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itukah Rasulullah SAW telah mengajari kepada kita. Seperti itukah Rasulullah SAW mendidik kepada kita. Maka kepada semua yang suka menyibukkan diri dengan dunia maya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap saudara-saudaranya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbuat kerusakan, dari menjadikan keruhnya Islam. Ini kita khawatir masuk dalam hadisnya Hudzaifah radhiyallahu ta'ala qaul yahtaduna bi ghairi hadi wa yastanuna bi ghairi sunnah. Sekelompok kaum yang mereka mengambil petunjuk tidak dengan petunjukmu, mengambil sunnah tidak dengan sunnah-sunnah, karena seperti itu jauh dari sunnah-sunnah Nabi Adam Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mengatas nama kata ajar, jangan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat bagaimana rusaknya orang-orang Yahudi, biadabnya orang-orang Yahudi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan celotehan-celotehan mereka yang kurang ajar. Dan itu terdengar oleh Rasulullah SAW. Namun Rasul kita SAW berikan contoh teladan yang baik. Suatu hari sekelompok Yahudi datang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan Assalamualaikum. Lamnya dimakan, yang artinya bukan lagi keselamatan, tapi ini adalah racun untuk biadab mengatakan seperti itu kepada orang yang paling mulia, manusia paling mulia. Hari sahabat yang Allah Ta'ala saking gergetannya mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi. Yakin juga untukmu dan juga tambah lagi laknat Allah untukmu. Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, mengingatkannya, jangan. Aisyah masih protes, ya Rasulullah, tidak akan kau dengar apa mereka ucapkan. Ya Rasulullah, aku dengar apa yang dia katakan. Dan aku sudah mengatakan, Waalaikum. Rasulullah tidak lebih hanya menjawab dengan Waalaikum. Jangan menangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kepada orang Yahudi yang mereka biar dari segala kerusakan pada kaum muslimin. Mereka adalah sumber segala kerusakan dari kerusakan-kerusakan yang terjadi pada kaum muslimin. Maka ini jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law jaqalu jubran bil ladakhaltum. Pasti dan pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta dan seterusnya, sampai seandainya mereka masuk ke lubang bok, lubang yang kecil hanya selubang tikus pun kalian akan ikut. Para sahabat pun cerdas dan paham. Al-Yahud dan Nasara ya Rasulullah, Yahudi dan Nasara yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Kata beliau, kenapa? Siapa lagi kalau bukan beliau? Jelas. Namun kita lihat di sini zaman menggunakan Allah Subhanahu wa taala bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kebiadaban orang-orang ahli kitab kepada pribadi beliau. Hal ini jadi naik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Seorang muslim bukan seorang bayi, seorang fahis, mutafahis, seorang yang omongannya kotor. Seorang muslim bukan semula seorang yang lancur, omongannya asal bunyi, lebih lagi dengan mengatasnamakan kepada agama dan kedua orang anaknya. Walaikum yadi bisay, sama sekali sumpah serapa itu bukan dari agama. Membantah boleh, bukan berarti sesuatu yang tidak dibolehkan. Namun tentunya adalah dengan cara-cara ilmiah. Bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada orang-orang berbuat kesalahan, membaca kepada orang-orang berbuat kesalahan dengan penuh santun, dengan penuh adab, dan tidak menolak, tidak pula menyesatkan perasaan, apalagi dengan yang namanya nasihat. Maka nasihat itu jangan berdekat Allah Subhanahu. Kita lihat betapa banyak para sahabat yang berbuat kesalahan. Betapa banyak dari para sahabat yang menyelisih aturan. Namun kita lihat sikap-sikap Rasulullah dalam menasihat ini. Sekarang para sahabat datang kepada Rasulullah kepada sebagian istri-istri tadi yang ingin salam khusus. Menanyakan tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Namun mereka tidak puas dengan jawaban. Dan mereka mengatakan itu kan Rasulullah yang sudah diampuni dosanya, yang sudah lewat tiga bulan yang belum dinasihat. Kita ada jaminan dan kita siap. Kita tidak ada jaminan. Satu mengatakan saya akan berpuasa terus-menerus dan tidak berbuka. Satunya mengatakan saya akan bangun malam qiyamul lail dan tidak tidur. Satunya lagi mengatakan saya tidak akan menikah. Dikiranya semuanya itu, dan ini kita lihat niatnya baik untuk ibadah. Untuk tabarruk, mengkhususkan waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hal ini adalah ternyata kesalahan. Dan Rasulullah SAW mengingatkan, dan Rasulullah tahu siapa personil-personil yang berusaha mengatakan seperti itu. Namun Rasulullah tidak pernah tunduk hidup. Rasulullah mengatakan, "Mabalu qawmin yahuluna kada wa kada." Mengapa sekelompok kaum mengatakan demikian-demikian? Dan Rasulullah tidak mengatakan, mengapa pula mengatakan demikian-demikian? Pula mengatakan demikian-demikian? Ini nasihat. Kisahnya majikannya Bariyah, seorang budak perempuan yang diperdekakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala. Namun majikannya mensyaratkan, kamu boleh merdeka, kamu bisa membayar dirimu, tapi walaknya tetap kepada kamu, tidak kepada yang memberinya. Lapor kepada Rasulullah SAW. Dan tetap sudah itu dibeli oleh Aisyah dan diperdekakan. Kemudian Rasulullah pun juga mengingatkan, berikan nasihat. Dengan nasihat yang diberikan santun dan tidak mengusut perasaan. Nabalu qawmin يشتركون كذا وكذا. كل شخص ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل وإن كان مئة شخص. Mengapa sekelompok kaum memberikan syarat demikian-demikian? Semua persyaratan yang tidak sesuai dengan kitab Allah, maka itu adalah batil, batil dan batil. Meskipun sampai 100 tahun. Dan Rasulullah tidak mengatakan, Nabalu. Rasulullah tidak mengatakan, mengapa pemilik baru Allah ini mengatakan demikian-demikian. Nasihat jangan menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu didikan Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tatkala beliau berkata kepada Abdullah bin Umar Mas'ud, jelas kesalahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah mengatakan, ada cawan-cawannya. Dia telah membuka mata dan dia telah berpaling. Dan Allah tidak mengatakan, ada cawan-cawan lain. Engkau telah berbuka mata dan engkau telah berpaling. Mengomong. Ingin nasihat jangan bilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian didikan-didikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya dan Rasulullah SAW. Demikian juga didikan-didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Maka tidak mengherankan dalam tempo yang tidak terlalu lama mereka manusia-manusia yang tadinya demikian biadab menjadi manusia-manusia yang sangat beragam. Dan manusia-manusia yang sangat santun menjadi manusia yang paling dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia-manusia yang kita dituntut untuk meneladani kepada mereka. Yang kalau kemudian kita tidak mengikuti mereka para sahabat, maka jawabnya itu adalah kebinasaan, kecelakaan, ketergelinciran, kesesatan akan kita dapatkan. Manusia. Nabi-Nya seperti itu, jangan bilangkan Allah Subhanahu. Maka mari kita lihat bagaimana tarbiyah imannya, pendidikan iman yang ditancapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu para ulama berikutnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita. Ta'ammadni min nusika fi dhirabi wa la takun min nusika fi jama'ah. فَإِنَّ نُصْحَ فِي جَمَاءَةِ نَوْمْ مِنَ التَّوْمِيِّ إِلَىٰ أَرْضَ السِّمَاءِ. Sengajakan aku menasihati aku di saat aku sendirian. Dan jangan sekali-kali menasihati di saat di depan orang banyak. Karena nasihat di depan orang banyak itu bukan nasihat. Tapi itu pelecehan. Ta'yir. تَوْمِيِّ لَا أَرْضَ السِّمَاءِ. Aku tidak suka untuk mendengarnya. Tabiat manusia berbuat kesalahan. Tabiat manusia adalah tempatnya berbuat kekeliruan. Namun juga manusia itu tidak mau disalahkan meskipun dia berbuat kesalahan. Karena itu pentingnya juga untuk kemudian kita menjaga perasaan orang lain. Sebagaimana kita juga menginginkan orang lain menjaga perasaan kita. Lebih lagi juga kepada para wanita. Dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka, Rasulullah mengatakan dengan hasil khawarij. Bastausu min nisa'i khayra. Nasihatilah kepada para wanita dengan sangat baik. Seperti itu Rasulullah SAW memberikan kemungkinan kepada kita. Ini hasil khawarij. Sayangilah. Kasihanilah mereka. Al-khawarij menggambarkan wanita itu adalah seperti sebuah kaca. Yang tentunya manakala kita membawanya dengan penuh kehati-hatian. Demikian sebagai manusia dengan bilangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatnya berbuat kesalahan. Tempatnya dosa dan kekeliruan. Namun di sini pentingnya kita memang pentingnya untuk kita saling masuk. Saling tawarasi bil hadats tawarasi bil sabr. Dengan adat-adat dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dengan sumpah kerabat. Bukan dengan laknat dengan lisannya. Jadi semuanya kita masing-masing akan menanggungnya dan diri kita. Bisa tidak lagi ada pembelaan. Bisa tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan hati yang sempurna. Maka dengan menyerahkan Allah Subhanahu wa Taala, semuanya kita akan datang, semuanya kita akan melewati. Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika haddan maqdiyan. Tidak ada dari kalian yang bisa melewati, melewati neraka, melewati sisa Allah Subhanahu wa Taala. Kana ala rabbika haddan maqdiyan. Itu semua sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Taala yang pasti terjadi. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzar adh-dhalimin fiha jathiyan. Kemudian kata Allah, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang bersatu. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Taala terhadap diri. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Taala terhadap saudara-saudari. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Taala dalam semua gerak-gerik, cara dan langkah serta sikap-sikap. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzar adh-dhalimin fiha jathiyan. Dan kami akan biarkan orang-orang yang boleh Rasulullah SAW yang disambar oleh mereka bagaimana hari-hari yang banyak menyebutkan. Kadari yang ini adalah ma'muratun musakhkhara, diperintahkan dan juga ditundukkan untuk menyambar setiap orang yang berlaku kedoliman dan kelajinya. Karena zulmatul yawmal qiyamah, kedoliman itu akan menjadikan kegelapan menjadi yang lebih aman. Maka dengan menyerahkan Allah Subhanahu wa Taala. Dan ini semuanya juga akan dituntut, akan ditanya. Sementara hal-hal yang seperti itu, tatkala kita beradu muka dengan orang yang kita bicarakan, kita sendiri tidak berani. Atau ketika ada saudara mengingatkan pun juga kita tidak mampu untuk kemudian berbicara. Bagaimana nanti ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Taala? Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis Nabi bin Hatim radhiyallahu taala, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak bicara oleh Rabb. "Laisa bainahu wa bainahu tujunah." Tidak ada penerjemah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Taala. Dia melihat sebelah kanannya, maka dia tidak melihat, jadi apa yang pernah dilakukan. Dia melihat sebelah kirinya, maka dia pun tidak melihat kecuali apa yang sudah dilakukan di tahun 14. Kemudian dia melihat kepada apa yang ada di hadapannya, maka dia tidak melihat kecuali mana. Fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi. Dia tidak melihat kecuali neraka ada di hadapan wajahnya. Maka Rasulullah mengatakan, fattaqun nar walau bishiqqin. Jaga diri kalian dari api neraka meskipun hanya separuh dari satu butir kurma. Maka di jangan dilihatkan Allah Subhanahu wa Taala, separuh dari satu butir kurma akan diberi bagi kita dari siksa Allah Subhanahu wa Taala. Lebih lagi kalau kita menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, menjaga anggota badan kita, maka insyaallah benar-benar Allah Subhanahu wa Taala akan menjaga kepada kita dan menyelamatkan kita. Sekali lagi jangan bilangkan Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan ini semuanya mengingatkan kepada kita, mengendalikan kepada kita, agar benar-benar kita bisa terkendali hawa nafsu kita. Jangan kemudian kita terbawa dengan apa yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa Taala senantiasa berikan bimbingan kepada kita, berikan taufik kepada kita, agar kita senantiasa dimudahkan dalam menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Taala dan dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Taala. Dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mengikuti pada tuntunan-tuntunannya. Amin. Nabi Besari. Barakallahu li wa lakum bi rida'an nazim. Wa naba'ani wa liyakum fi min al-ayat wa likin hasim. Aqul ma tasma'un. Astaghfirullah li wa lakum bi sabi al-musidin min gulidah. Astaghfiruhu innahu huwa al-ghafur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه الى يوم القيامه. اما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى، فتقوى كما الله سبحانه وتعالى بدنا سبنا بلا تقوى، فان من اتقاه وقاه، ومن اقرضه جاده، ومن شكره جاده. Maka siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga. Dan siapa memberikan pinjaman kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan membalasnya. Dan siapa bersyukuri akan nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah kenikmatan-kenikmatannya. Maka jangan menggunakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi. Mungkin masih Allah memberikan kesempatan kepada kita dengan umur dan waktu yang tidak terlalu lama. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa hidup yang Allah berikan kepada kita lebih dekat, untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih introspeksi diri kita dan muhasabah, agar benar-benar apa yang terucap dari lisan kita sejalan dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan dari sisa umur yang Allah berikan kepada kita benar-benar lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita memohon agar benar-benar menjadikan ucapan-ucapan kita adalah ucapan yang baik. Nasihat pentingnya untuk kita balik tanah masuk dari tawasik al-haq tawasik al-sabr, karena sesungguhnya semuanya itu adalah merupakan ujian. Senang ataupun susah seorang mukmin adalah merupakan ujian. Dan semuanya akan menjadi baik manakala seorang mukmin itu senantiasa dalam koridor yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam koridor kebenaran. Karena kalau sudah melewatinya, Allah mengatakan wa ma ba'da al-haqqi illa dhalal. Dan tidak ada setelah kebenaran itu kecuali nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Termasuk golongan orang-orang yang mimman yattabi'una mimman yastami'una al-qawla yattabi'una ahsana. Jadi golongan orang-orang yang mendengar kepada kebaikan dan mengikuti kepada yang terbaik dengan apa yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Innahu li dzalika al-qadiru alaihi. Ala atul ibadallahi ala rasulil huda. لقد أمركم الله بذلك فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة القرنيين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن ما هم من أبك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام المسلمين، اللهم أعز الإسلام المسلمين، اللهم أعز الإسلام المسلمين، ودمر اللهم أعداك أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فجد تدبيره تدميره يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمته من الحق رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واقتل من فجد الإسلام المسلمين. اللهم اهد نفوسنا تقواها زكيها انت خير من زكاها انت ولينا ومولانا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اسخط امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، والموت راحه لنا في كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك